Mitra Bisnis, survei Kamar Dagang dan Industri Inggris menyebutkan, saat ini masih terjadi inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpastian peraturan, dan ketidaktegasan peraturan perburuhan di Indonesia. Pengusaha Inggris memberikan rekomendasi prioritas utama yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu memberantas korupsi dan menghilangkan ketidakpastian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Pak Edi, apa komentar Anda soal ini? Saya pikir mungkin dari sisi korupsi itu kan kita sudah tahu bahwa kita itu ada KPK ya, yang pastinya itu sudah ada niat baik dari pemerintah untuk bisa lakukan semacam pengawasan dan sanksi dan apa dah namanya. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi pengusaha, justru adanya perda-perda yang dikeluarkan yang memberatkan pengusaha. Nah, ini perda-perda ini itu jauh lebih berat banyak biaya IPOS-nya. Kenapa? Karena sekarang ini kita perda sendiri itu di daerah, misalnya itu sekarang kita ada kurang lebih sekitar 50 perda yang harus kita bayar. Dan setiap kali kalau pemerintah daerah itu misalnya perlu dana, maka kemudian dicarilah jalan itu bagaimana mengeluarkan perda. Dan itu menurut saya itu hal juga sebetulnya sebagai awal daripada mental-mental korupsi itu. Karena dengan adanya uang masuk sekian, dan kemudian ada pembiayaan, ada hal-hal yang bisa direkayasa kan di angka-angka itu. Jadi itu saya pikir kalau menurut kita pengusaha, pertama itu korupsi kita nggak tahu lah ya, kita memang menghadapinya sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk perda-perda itu bisa dihapuskan sebagian saja, itu sebenarnya sudah sangat baik. Lalu pembenahan sektor mana Pak yang harus menjadi prioritas terkait hal ini? Jadi memang ada dua hal, satu hal memang birokrasinya diputuskan di atas itu, di level kedua sudah beda, di level ketiga sudah beda, di level keempat sudah beda. Dan kemudian birokrasi sendiri itu, kalau makin ke atas itu makin baik, makin ke bawah itu makin jelek. Gitu. Jelek dalam pengertiannya begini, tidak ada niat untuk membantu pengusaha, tapi justru mempersulit supaya pengusaha itu mengeluarkan uang untuk mereka gitu. Jadi hal-hal kecil saja, misalnya titik saja, koma saja, angka saja, hal-hal yang sebetulnya bisa dibantu, justru kemudian itu dipersulit supaya kemudian kita tuh ada mengeluarkan uang tambahan. Dan yang kedua yang sekarang menurut saya itu adalah ya perda itu. Semua diperdakan. Kita mau masuk, istilahnya kita mau masuk ke pabrik kita saja, juga harus bayar. Ngambil air misalnya dari tanah, kita mesti bayar. Kita pasang satu tiang supaya ada penangkal petir, kita mesti bayar. Dan kalau ngambil apa, jadi semuanya diperdakan, semua dibayar gitu. Jadi saya pikir memang industri di Indonesia itu sulit sekali berkembang, kecuali perusahaan besar. Ya karena masalah-masalah seperti itu. Tapi Pak, jika dilihat pada survei-survei lain, Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi terbaik. Apakah dengan kondisi Indonesia yang terus seperti ini, ada kemungkinan investor akan hengkang? Kalau industri memang kita selama ini kan bukan melemah, tapi kan memang sudah lemah kalau dibandingkan dengan Asia kan. Kita sudah lemah. Nah sekarang kalau memang yang mau masuk, mau invest di sini itu, coba dilihat. Itu yang invest itu kan biasanya pertambangan. Yang biasanya itu yang infrastruktur. Itu yang memang istilahnya proyek besar dan keuntungan cukup baik. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat industri bisa pada karya, itu tidak mungkin orang masuk Indonesia kalau dengan adanya peraturan berubah terus gitu. Lalu untuk kedepannya nih Pak, ini mungkin Bapak, dari pengusaha, apa yang akan dilakukan Pak terkait banyaknya hal-hal seperti ini Pak? Saya pikir itu sekarang saja industri yang punya industri itu adalah orang-orang yang punya base market yang baik ya. Industri baru itu sangat sulit. Bahkan kalau kita lihat sepatu garment, itu perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan PMA. Nah di sepatu juga sama, PMA yang sekarang investasi besar-besaran di sini beberapa tahun yang lalu kan dari di Korea. Tapi Korea juga sama, begitu dia investasi, kemudian pasarnya itu mereka kredit besar, terus pinjam uang dari bank pemerintah, terus besok tutup pabrik langsung kabur. Jadi apakah pengusaha-pengusaha itu yang kita banggakan? Begitu banyak sekarang Korea-Korea itu yang sekarang sudah bicarakan hal seperti itu. Wah, menyalahkan Indonesia, menyalahkan peraturan, dan mereka mau kabur. Jadi kalau kita lihat investasi yang ada itu, kita harus pelajari dulu investasi apa yang bagus di Indonesia. Kalau investasi seperti pabrik begitu, kalau saya lihat ada perkembangan. Justru ini kalau tidak hati-hati dengan UMP yang naiknya begitu besar, ya, itu justru pasti akan ada imbasnya. Pasti banyak pabrik yang PHK. Demikian Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Edi Wijanarto. Saya Wendy Lim.